Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal islam, rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar, para pemerhati Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabukiyah, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pembahasan yang bermanfaat, kita masih di contoh tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang sepatutnya kita renungkan agar kita bisa mengambil makna dan faedah yang mendalam dari setiap ayat-ayat yang kita baca. Inilah manfaatnya kita membaca Al-Qur'an dengan merenungkannya. Inilah bukti bahwa dengan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an kita akan bisa mengambil kebaikan-kebaikan, petunjuk dan keberkahan yang ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal sehat bisa mengambil pelajaran darinya. Saat ini, ikhwatul Islam rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan masih apa yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan rinci tentang makna firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat ke-24 sampai ayat yang ke-30. Yang mana ketika kita baca ayat ini secara sepintas, mungkin kita tidak akan mendapatkan makna yang mendalam seperti yang beliau paparkan di pertemuan yang lalu. Sudah kita baca beberapa ayat, ya, yang kita dapatkan ternyata terkandung di dalamnya banyak adab-adab kebaikan yang bisa kita praktekkan dalam hal yang berhubungan dengan mengucapkan salam atau menyambut tamu, bagaimana sebaiknya kita memuliakan tamu yang tentu sangat dianjurkan, ditekankan di dalam Islam. Tapi berikutnya, kemarin terakhir sampai firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya Nabi Ibrahim dengan tamunya para malaikat di sini, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan kepada mereka hidangan makanan, yakni anak sapi yang gemuk yang dihidangkan untuk tamunya dalam rangka memuliakan mereka. Didekatkan kepada mereka, kemudian Nabi Ibrahim mempersilakan dengan cara yang santun. Ala ta'kulun, apakah kalian tidak ingin makan, tidak ingin mencicipi hidangan ini? Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Maka Nabi Ibrahim AS kemudian merasa takut kepada mereka, ya, karena tamunya ini tidak makan. Ini menjadi sebab tuan rumah ketakutan. Kemudian para malaikat tersebut mengatakan, janganlah kamu takut, ya. Lalu mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS akan kelahiran anaknya, yaitu Nabi Ishak AS. Diterangkan di sini, (tuh) Fa'aujasa wa qawluhu, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aujasa minhum khifatan. Nabi Ibrahim pun kemudian merasa takut kepada mereka. Karena dipersilakan makan, mereka tidak makan. Apa sebabnya dia merasa takut? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, li'annahu lamma ra'ahum la ya'kuluna min ta'amihi azmara minhum khawfan an yakuna minhum syar. Kenapa dia takut? Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mereka melihat mereka tidak makan dari makanan, tidak mencicipi makanan yang dihidangkannya, maka dia membatin dalam dirinya rasa takut. Ya. Rasa takut jangan sampai mereka akan melakukan keburukan. Fa'inna dhaifa idza akala min ta'ami rabbil manzili itma'anna ilayhi wa anisa bihi. Karena yang namanya tamu, ketika dia sudah mulai mencicipi makanan yang dihidangkan tuan rumah, tuan rumahnya akan tenang. Tuan rumahnya akan reda ketegangannya, meskipun tamu tersebut misalnya asing, tidak dikenalnya. Inilah yang terjadi, sehingga Nabi Ibrahim AS merasa khawatir atau takut terhadap tamu-tamunya tersebut. Falamma alimu dhalika minhu, falamma alimu minhu dhalikan. Nah, ketika para malaikat mengetahui Nabi Ibrahim takut dengan sikap-sikap mereka yang tidak makan hidangan tersebut, makanya para malaikat pun mengatakan, qalu la takhaf. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Wabasyaruhu bigulamin alim. Kemudian mereka memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang pandai, seorang anak yang berilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hadzal gulamu Ishaq la Ismail alaihi wassalatu wassalam. Anak yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam, bukan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya. Li'anna imra'atahu ajibat min dhalika wa qalat ajuzun akim la yuladu limithli. Karena di sini istri dari Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam hal ini Sarah, ya, istrinya merasa heran, merasa takjub dengan kabar gembira tersebut dari para malaikat. Dan dia berkata, ajuzun akim, saya perempuan yang sudah tua dan lagi pula saya mandul, tidak akan bisa punya anak lagi orang yang sepertiku. Fa'anna li walad, fa'anna li bil walad, bagaimana saya bisa punya anak lagi? Ya. Wa amma Ismailu fa innahu min suriyatihi. Adapun Ismail tentu dari dari Hajar. Wa kana bakrahu wa awwal waladihi. Yang mana Ismail alaihi salatu wasalam adalah anaknya yang pertama. Ya. Wa qad bayyana subhanahu fi surati Hud fi qawlihi ta'ala, yang ini dijelaskan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Hud, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub, maka kami pun memberikan kabar gembira kepada istrinya dengan Ishaq, kelahiran anaknya nanti Ishaq, yang kemudian setelah Ishaq, yaitu yang berikutnya adalah Ya'qub alaihi mussalatu wassalam. Wa fi hadhil qissati nafsiha, diceritakan di dalam Hud, surat Hud ini kisah yang sama dengan kisah di dalam surat Adz-Dzariyat ini. Berarti maksudnya adalah Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Baik. Wa qawlu ta'ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam kelanjutan kisah ini, fa'akbalati imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajahaha. Maka istrinya pun ya ini Sarah Sarah ya. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sarah di sini langsung datang ketika mendengarkan kabar gembira tersebut. Sambil dia semacam berteriak kaget, takjub, ya. Fasokat wajaha, bahkan dia memukul wajahnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari penjelasan ini, kata beliau, fihi bayanu dha'fi aqli mar'ati wa adami tsabatiha. Ini menjelaskan tentang perempuan itu akalnya lemah dan sering tidak bisa menahan dirinya, tidak bisa menahan sikap-sikapnya. Idh badarat ila nudbati, karena dia segera langsung mengeluarkan suara tertahan. Ya, mengeluarkan jeritan tertahan. Fasakkatil wajha inda hadzal ikhbar, dan dia langsung ya memukul wajahnya ketika mendengarkan berita yang sangat mengagetkan baginya ini. Nah, ini penjelasan yang menunjukkan apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang sahih tentang perempuan, naqisatu aqlin wa dinin, orang-orang yang akalnya kurang dan kurang dalam agamanya, ya. Ini keadaan kaum perempuan yang tentu dalam masalah ini seperti disebutkan di dalam ayat ini menjelaskan tentang kelemahan akal mereka dan tidak bisanya mereka, tidak kuatnya mereka dalam menahan sikap-sikapnya, ya. Sehingga reaksi yang timbul adalah seperti ini dari istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Baik, kemudian wa qawluhu, juga firman Allah selanjutnya, wa qalat ajuzun akim, dan istrinya ini mengatakan, saya adalah seorang perempuan yang, perempuan tua yang sudah perempuan yang sudah tua dan akim, tidak bisa punya anak, mandul. Di sini juga terdapat adab. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fihi husnu adabil mar'ati inda khitabir rijal. Ini perlu diperhatikan, ya. Di dalam ayat ini terdapat, ya, pengajaran husnu adabil mar'ah. Sikap santun, adab yang baik dari seorang perempuan ketika berbicara dengan laki-laki. Ya, ini berbicara seperlunya saja. Sekedar memenuhi kebutuhan untuk sampai apa yang ingin disampaikannya. Ya. Waktu saruha minal kalami ala ma yata'adda bihil hajah, dan dia berusaha meringkas ucapannya sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak perlu bicaranya panjang lebar. Bayangkan dia mengatakan ajuzun akim, perempuan tua yang mandul. Maksudnya dirinya. Dia tidak perlu mengatakan saya adalah perempuan tua yang sudah mandul. Panjang. Dengan dikatakan seperti ini saja, perempuan tua yang mandul sudah paham. Jadi sudah maksud tujuannya menyampaikan sudah tercapai. Berarti menunjukkan dia di sini memilih adab yang sangat tinggi dalam berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Fa innaha hadzafatil mubtada'a wa lam taqul ana ajuzun akim. Wa iqtasarat 'ala dzikri sababid dali 'ala adamil wiladati lam tadhkur ghairahu. Karena di sini dia berbicara dengan tidak menyebutkan kalimat pembukanya, kata-kata pembuka, saya, dihilangkan sayanya. Dia tidak mengatakan saya adalah perempuan tua yang sudah mandul, tapi dia, dan kemudian dia di sini mencukupkan dengan menyebutkan sebab, ya, sebab yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa punya anak, dan tidak menyebutkan hal yang lain. Ya, ini dia berusaha memilih kalimat yang singkat. Yang penting dipahami kalimat tersebut, tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan keadaan dirinya. Wa amma fi surati Hud fa dzakaratis sababal mani'a minha wa min Ibrahim alaihi salatu wassalam wa sarrahat bit ta'ajjub. Adapun di dalam surat Hud, di situ disebutkan bahwa istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyebutkan sebab yang menghalangi dia dari punya anak, yaitu dia mandul, juga dari Nabi Ibrahim yang sudah tua, dan dengan tegas dia mengatakan ta'ajub, ya, apa ini, rasa takjubnya, ya, rasa herannya dengan berita bergembira yang disampaikan oleh para malaikat tersebut. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang adab bagaimana seseorang perempuan ketika misalnya perlu berbicara untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, maka hendaknya dia menggunakan adab yang baik, tidak membuat suaranya misalnya lembut atau mendayu-dayu, tapi dia mengucapkan dengan suara yang tegas sehingga tidak akan menimbulkan fitnah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Ini juga setelah kita renungkan ternyata terdapat di dalamnya adab-adab yang sangat penting untuk kita amalkan dalam hal ini bagi kaum perempuan muslimah. Baik, wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah selanjutnya, qalu kadzaliki qala rabbuki mutadamminun li itsbatis sifatil qauli lahu. Para malaikat pun mengatakan, demikianlah yang difirmankan oleh Rabbmu. Ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah berfirman dengan perintah ini. Berarti di sini mutadhamminun, di dalam ayat ini terkandung penetapan sifat al-qaul. Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, al-kalam, bisa berfirman, berkata-kata sesuai dengan kemahatinggian dan kemahagungannya. Tentu tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Kita wajib untuk menetapkannya. Tidak boleh kita menolak atau menyelewengkan maknanya, dan tidak boleh kita menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qauluhu, kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki hukum dan hikmah yang sempurna, serta Maha mengetahui, memiliki ilmu yang sempurna, yang Maha sempurna. Allah menutup ayat ini dengan menyebutkan dua namanya yang Maha indah, Al-Hakim dan Al-Alim. Berarti kisah yang disebutkan di ayat ini, penciptaan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk memberikan anak kepada suami istri yang seperti itu keadaannya, ini sesuai dengan hikmah Allah yang sempurna dan ilmu pengetahuannya yang maha tinggi. Kita baca Ibnu Qayyim di sini rahimahullah taala menjelaskan, mutadhamminun li itsbati sifatil hikmati wal ilmi alladaini huma masdarul khalqi wal amr. Ayat ini mengandung penetapan dua sifat Allah. Ya, pertama kita menetapkan dulu dua nama Allah, Al-Alim, Al-Hakim dan Al-Alim. Al-Hakim artinya Maha memiliki hikmah, hukum dan hikmah yang sempurna. Ya, hukum dalam masalah menetapkan hukum, hikmah berbeda artinya. Hikmah adalah apa? Wad'u syai' fi mawdhihi 'ala wajhil itqan. Menempatkan segala sesuatu secara tepat, persis pada tempatnya. Itulah Hakim. Jadi Al-Hakim biasanya kadang-kadang diterjemahkan disebut dengan ringkas Maha bijaksana, ya. Maha bijaksana. Sebenarnya ini tentu ya terjemahan berusaha untuk menyebutkan kalimat yang ringkas, cuman kurang mewakili. Karena kata-kata Al-Hakim ini terkandung dua sekaligus. Hukum yang Maha sempurna, hukum Allah yang Maha sempurna, dan hikmahnya yang Maha tinggi. Terkandung dua, hukum dan hikmah. Kemudian yang kedua, nama yang kedua Al-Alim. Berarti Allah memiliki ilmu yang Maha sempurna. Ilmu Allah tidak ada kelupaan padanya, tidak ada kelalaian, tidak ada kejahilan, ketidaktahuan padanya. Karena ilmunya Maha sempurna, tentu beda dengan ilmu manusia. Sepandai apapun manusia, setinggi apapun ilmunya, tetap ada kekurangannya, kelalaiannya, dia akan lupa atau ada hal-hal yang tidak bisa diketahuinya. Nah, dua nama ini berarti terkandung di dalamnya sifat al-hikmah dan ilmu. Dan ilmu. Yang keduanya merupakan sumber penciptaan dan turunnya perintah Allah. Allah ketika menciptakan makhluk, menakdirkan semua keadaan di alam semesta, tidak akan lepas dari ilmunya yang sempurna. Sebelum Allah menciptakan dan menakdirkan, Allah telah mengetahui segala sesuatu. Kemudian tidak lepas dari hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala yang memilih penciptaan manusia seperti ini keadaannya, menentukan ketentuan termasuk bencana atau musibah, semua dengan hikmah yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala yang menempatkannya tepat pada tempatnya, sesuai dengan hajat kebutuhan manusia. Makanya kita selalu berusaha, orang yang beriman bersangka baik kepada Allah dalam semua keadaan yang Allah pilihkan untuknya, bahkan dia meyakini apa yang Allah pilihkan lebih baik daripada apa yang dipilihnya untuk dirinya sendiri, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna ilmunya, maha sempurna hikmahnya, dan maha sempurna kebaikan-kebaikan dan karunia di sisinya. Jadi ilmu, hikmah dan ilmu ini adalah masdar, sumber dari semua penciptaan Allah kepada makhluknya dan semua perintah yang diturunkan di dalam syariatnya. فَجَمِيعُ مَا خَلَقَهُ سُبْحَانَهُ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ. Maka semua atau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mesti bersumber dari ilmunya yang sempurna dan hikmahnya yang maha tinggi. Ya, tidak akan luput satupun dari ilmu pengetahuan Allah dan hikmahnya yang maha sempurna. Wa kadzalika amruhu wa syar'uhu, demikian pula perintah dan syariat yang Allah turunkan di dalam agamanya. Masdaruhu an ilmihi wa hikmatihi, sumbernya juga dari ilmu dan hikmahnya. Makanya tidak mungkin agama itu salah atau tidak cocok dengan waktu tertentu atau kondisi tertentu. Yang menurunkannya adalah yang menciptakan manusia, tahu tentang keadaan mereka. Maka pasti yang diturunkannya sebagai aturan bagi kehidupan makhluknya adalah yang paling sesuai dengan keadaan mereka. Justru yang namanya ketidakcocokan, ketidaktenangan, ketidakharmonisan terjadi ketika orang berpaling dari syariat yang diturunkannya dengan ilmunya yang maha tinggi dan hikmahnya yang maha sempurna. Wal ilmu wal hikmatu mutadhamminani li jami'il kamali. Fal ilmu yatadhammanul hayata wa lawazim kamaliha min al qayyumiyyati wal qudrati wal baqa'i was sam'i wal basari wa sa'iri sifati allati yastalzimuha al ilmu tammu. Ya, maka ilmu dan hikmah, ilmu Allah yang maha sempurna dan hikmahnya yang maha tinggi, ini terkandung di dalam kedua sifat ini semua sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Ya, misalnya ilmu, ilmu terkandung di dalamnya sifat al-hayat. Kalau Allah punya ilmu yang sempurna, berarti Allah subhanahu wa ta'ala terkandung dalam pengertian ini, Allah memiliki hidup yang maha sempurna. Dia adalah al-hayyu, ya, yang memiliki hidup yang maha sempurna. Kemudian terkandung di dalamnya semua, ya, terkandung di dalamnya semua konsekuensi sifat-sifat kesempurnaan. Baik itu al-qayyumiyah, Allah itu maha berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Al-qudrah, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-baqa, maha kekal abadi. As-sam', maha mendengar. Wal-basar, wal-basari, maha melihat. Dan semua sifat-sifat yang merupakan konsekuensi dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Jadi kita perhatikan, ini hikmahnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat Al-Quran dengan menyebutkan nama dan sifatnya, berarti apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut berkaitan erat dengan nama-nama Allah yang dijadikan penutup ayat ini. Ya, sifat-sifat kesempurnaan yang disebutkan di dalam nama-nama Allah yang dijadikan penutup dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kata beliau, tadi itu ilmu, sedangkan wal hikmatu tatadhammanu kamalal iradati wal adli wal rahmati wal ihsani wal judi wal birri wa wad'ish wad'il asyai fi mawadhi'aha ala ahsani wujuhiha wa yatadhammanu irsalar rusuli wa ithbatat thawabi wal iqab. Sedangkan sifat hikmah terkandung di dalamnya, ya, sempurnanya iradah, kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki segala sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak yang maha sempurna. Terkandung di dalamnya berupa keadilan, rahmat, ihsan, kebaikan-kebaikannya, Al-Jud, kedermawanannya, kebaikan-kebaikan dari sisinya, serta meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan sebaik-baik penempatan. Sebagaimana hikmah Allah juga mengandung pengertian Allah akan mengutus Rasul-Rasulnya untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, supaya manusia mendapatkan sebab-sebab atau mengetahui jalan keselamatan, menghindari jalan kecelakaan, kebinasaan. Demikian pula, mengandung penetapan as-sawab wal-iqab, pahala dan siksaan di hari akhir nanti, berarti hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya hari kebangkitan untuk balasan dari perbuatan manusia. Maka coba kita renungkan, dua nama Allah subhanahu wa ta'ala ini saja sudah mengandung sifat-sifat kesempurnaan, bahkan mengandung tentang ya dasar keimanan kita, yaitu menetapkan, membenarkan diutusnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam dengan membawa sebaik-baik petunjuk, sesempurna-sesempurna penjelasan bagi umatnya. Maka tidak ada alasan bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan peringatan dan nasihat dari para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, kemudian mereka menyimpang setelah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebagaimana juga dengan memahami sifat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui tentang adanya hari kebangkitan untuk membalas amal-amal perbuatan manusia, karena inilah yang sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan kesempurnaan rahmat dan kebaikan-kebaikan di sisinya. Kullu hadha yu'lamu min ismihi al-hakim kama hiya tariqatul qur'ani fil istidlali ala hadhihi al-matalibil azimati bi sifatil hikmah. Semua ini kita ketahui dari nama Allah al-hakim, yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Sebagaimana ini merupakan metode Al-Quran, uslub Al-Quran, ketika mengambil atau menyebutkan pengambilan dalil untuk menetapkan perkara-perkara yang agung ini, tentang adanya diutusnya para rasul, diturunkannya Al-Quran, adanya hari pembalasan, pembalasan yang berbuat baik dapatkan kemuliaan pahala di sisi Allah, yang berbuat buruk dapatkan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita menetapkannya dengan sifat hikmah Allah yang maha sempurna. Wal ingkar, wal ingkari ala man yaz'umu annahu khalaqal khalqa abathan, sekaligus menunjukkan pengingkaran, penolakan terhadap orang-orang yang menyangka Allah menciptakan makhluknya hanya abathan, ya, hanya sekedar bermain-main saja, atau sudan tanpa tujuan. Batilan, sia-sia, tidak ada tujuan. Tidak diperintahkan, tidak dilarang, tidak diperintahkan, tidak dijadikan tujuannya untuk menyembah kepada Allah semata-mata. Tidak ada balasan pada hari kiamat. Ini persangkaan yang sangat-sangat buruk, bertentangan dengan akal yang sehat, apalagi dengan dalil-dalil di dalam agama. Fanasu hikmatihi tatadammanu syara, maka hikmah Allah sendiri terkandung di dalamnya penetapan syariat Allah. Wal qadar, penetapan takdir Allah. Wal thawab, penetapan adanya pahala, balasan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Wal iqabah, penetapan adanya hukuman atau siksaan bagi orang yang melanggar petunjuknya. Walihadha kana asahhal qawlaini. Walihadha kana asahhal qawlaini annal ma'ada yu'lamu bil akli wa anna sam'a warada bitafsili ma yadullul aklu ala ithbatihi. Oleh karena itulah, pendapat yang terkuat dari dua pendapat ulama, keberadaan hari akhirat, hari kebangkitan itu, diketahui dengan akal manusia, yakni penetapan hari pembalasan di hari akhirat nanti, penetapan adanya hari kiamat, ini perkara yang masuk akal. Sangat logis dan bisa diterima oleh akal sehat. Orang yang menolak kebangkitan, hari pembalasan pada hari kiamat, adalah orang-orang yang akalnya bodoh. Justru orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki akal yang sehat. Ini pendapat yang terkuat kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, karena apa? Dengan merenungkan sifat hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kan tidak mungkin disamakan. Orang yang berbuat baik, orang yang selalu taat kepada perintah Allah, orang yang selalu berbuat kebaikan kepada makhluk, masa disamakan dengan orang yang berbuat jahat, yang selalu menyebarkan keburukan di muka bumi? Tidak adil kan? Secara akal manusia, kata beliau, penetapan adanya hari akhirat, hari kebangkitan, ini adalah yu'lamu bil akal, bisa ditetapkan, diketahui dengan akal manusia. perkara yang logis dan masuk akal, akal bisa menerimanya. Wa anna sam'a warada, ya, dan bahwasanya as-sam' dalil-dalil dalam syariat itu adalah untuk menjelaskan perincian dari apa yang telah ditetapkan oleh akal secara umum. Yani hal-hal yang dibenarkan oleh akal manusia tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, adanya pahala, adanya siksaan pada hari kiamat nanti, ini kan ditetapkan oleh akal. Tapi kemudian datanglah dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih memerinci masalah tersebut. Masya Allah, ini kita perhatikan, ya, kandungan yang disebutkan di dalam ayat-ayat dalam surat Adz-Dzariyat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ternyata kandungan yang sangat luas. Apalagi ketika ditutup dengan dua ayat, dengan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang maha tinggi, ya, Al-Hakim dan Al-Alim, yang memiliki hukum dan hikmah yang sempurna, serta memiliki ilmu yang maha tinggi, yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalamnya sifat hikmah yang maha tinggi dan ilmu pengetahuan yang maha sempurna. Oleh karena itulah, ini juga ya, contoh bagaimana dengan merenungkan ayat-ayat seperti ini serta mendalami kandungan maknanya, ternyata kita bisa mendapatkan banyak faedah yang tentu sangat bermanfaat untuk menguatkan dan menetapkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang tidak ada yang lebih besar pengaruhnya dalam menguatkan dan menetapkan keimanan kita melebihi waktu kita membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Maka alhamdulillah, demikianlah. Dengan ini kita cukupkan apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk membaca kitabnya dan merenungkan kandungan maknanya. Bisa senantiasa merujuk kepada penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk kita bisa memahami sebaik-baik petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar untuk membimbing kita senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Demikian, kita masih memberikan waktu untuk yang bertanya jawab. Ya, sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kami mendengarkan penjelasan yang bermanfaat dari pembahasan kitab Risalah atau Buqiyah. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya, silahkan kami tunggu pertanyaan Anda di line telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat silahkan di 0819896543. Untuk telepon yang pertama kami tunggu, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Pak Ahmad di Brebes. Silakan Pak Ahmad. Jadi gini, Ustaz. Ya. Seperti kita ketahui bahwa syarat sama sebesar itu kita harus ketahui la ilaha illallah dengan konsekuensinya. Namun di surat Al-Mu'minun ayat 103 Allah mengatakan jika amal kebaikan kita ringan, maka dia akan kekal di neraka. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Pak Ahmad tadi, ya, pertanyaan bermanfaat sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya, melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarganya, dan kepada kita semua. Yang saya pahami dari pertanyaannya tadi tentang masalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengan itu menetapkan asal keimanannya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka meskipun mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar selama tidak membatalkan keislamannya, tidak membatalkan keimanan yang ada pada dirinya. Baik. Tapi kemudian dia menyebutkan tadi ayat yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Saya tidak mengetahui kalau ada ayat yang menyebutkan bahwa dia disebutkan kekal. Karena orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, ya, selama dia masih punya iman, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalaupun dia masuk ke dalam neraka, sesuai dengan kadar dosanya, ya, setelah itu, setelah dibersihkan dari dosa-dosanya, dia akan masuk ke dalam surga sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentang pelaku dosa besar yang kemudian diadab dalam neraka. Kemudian setelah dibersihkan, mereka akan masuk ke dalam surga karena ini merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang masih punya iman di dalam hatinya. Meskipun sangat kecil sekali, dia akan diselamatkan dari kekalnya azab neraka. Bahkan orang-orang yang masih punya iman ini bisa jadi mendapatkan sebab-sebab pengampunan, seperti misalnya syafaat. Dia akan dapatkan syafaat karena dia telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin nanti dengan sebab ya, sebab-sebab yang lain, dia bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosa yang dilakukannya selama tidak sampai membatalkan keimanannya, ya, tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman seperti syirik dan yang lainnya, Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadikan sebagai sebab pengampunan bagi dirinya sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Kalaupun dia masuk ke dalam neraka, tidak kekal. Kalau setelah dibersihkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul, pertanyaannya. Al-Ustaz, di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innallazina amanu wallazina hadu wanasoro wasabiin dan seterusnya. Kemudian di situ disampaikan bahwa orang-orang Islam, orang Yahudi, Nasrani, dan orang Sholihin masuk surga kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, ini bagaimana kami memaknai ini, Ustaz? Karena kan yang diizinkan masuk surga cuma Islam aja, Ustaz. Baik. Jadi mohon pencerahannya Ustaz agar bertambah ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Ustaz kami persilakan, Fadhil. Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dalam memahami ayat ini tidak ada masalah karena yang disebutkan di sini yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Yang beriman kepada Allah di antara mereka yang hidup di zaman sekarang, ya, kalau dia hidup di zaman mereka dulu, di zamannya ada nabi yang diutus kepada mereka, yaitu yang beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka, karena imanan kepada Allah akan mengandung konsekuensi mereka akan mengimani petunjuk yang dibawa oleh para nabi mereka di zaman mereka. Adapun di zaman sekarang, ya, akan menuntun kepada mereka untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam Islam. Jadi kalaupun mereka dulunya mengikuti agama yang mereka anut sebelumnya, setelah datang Islam mereka mengikuti karena konsekuensi keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan menuntun mereka untuk mengikuti agama Islam, membenarkan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW, masuk Islam, kemudian mengikuti apa yang disyariatkan dalam Islam, itu yang akan dijamin masuk ke dalam surga. Bukan berarti dengan agama-agama ini mereka beriman sesuai dengan pemahaman mereka, padahal di agama mereka sudah berubah, agama mereka ada yang meyakini Allah Subhanahu Wa Taala punya anak, ada yang meyakini apa ini hal-hal yang sangat tidak pantas bagi sifat-sifat kesempurnaan Allah, dikatakan mereka beriman. Bagaimana mungkin mereka seperti ini beriman? Ayat Al-Quran tidak mungkin saling bertentangan dengan ayat yang lain. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan, wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang petunjuk yang aku bawa seorang pun dari umat ini di akhir zaman ini, Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia tidak mengimani petunjuk yang aku bawa, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Jadi wajib mengimani agama Islam sebagai konsekuensi iman. Kalau dia punya iman yang benar, pasti dia akan masuk Islam dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Mul di Medan khususnya, dan kita semuanya yang tengah menyimak jawaban dari Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang. Selanjutnya kami akan hadirkan kembali, silahkan untuk Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Fadil di Lambur 2 Jambi. Silahkan Abu Fadil. Ustaz. Ini namanya ini. Apakah orang-orang Islam yang melakukan kesyirikan kemudian meninggal sebelum bertobat, apakah mereka kekal dalam neraka sebagaimana non-muslim lainnya? Kemudian itulah yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak tadi. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau tadi, ya, yang menanyakan orang Islam yang sudah masuk Islam kemudian dia melakukan perbuatan syirik, apakah menjadikan dia kekal di dalam neraka ketika dia meninggal dunia belum bertobat dari perbuatan syiriknya? Maka jawabannya, ya, kan Bapak mengetahui syirik itu ada dua, ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau syirik kecil tentu tidak menggugurkan keislamannya dari asal. Ya. Syirik kecil itu hanya membatalkan amal yang tercampur padanya syirik kecil tadi, kayak perbuatan riya atau misalnya bersumpah dengan nama selain Allah atau hal-hal yang lain. Meskipun ini dosanya sangat besar, tapi tidak sampai membatalkan asal keislamannya, tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Beda kalau syirik besar. Syirik besar kalau pelakunya melakukannya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan menjadi gugurlah semua amal yang mereka lakukan. Jadi semua amalnya gugur, Islamnya batal dari asal. Maka dia telah keluar dari Islam dengan perbuatan syirik besar tadi, na'udzubillahi min dzalik. Makanya perbuatan syirik ini Allah tidak ampuni. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik kepadanya dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau perbuatan syirik seseorang, na'udzubillahi min dzalik, meninggal dunia di atasnya, perbuatan syirik besar, bisa membatalkan keislamannya, dengan sebab itu dia akan kekal di dalam neraka, karena dia bukan orang Islam lagi. Dengan perbuatan syiriknya membatalkan syahadatnya, berarti membatalkan kalimat la ilaha illallah yang pernah diucapkannya. Makanya kalau dia sempat bertobat, dia disuruh bersyahadat kembali. Orang yang melakukan perbuatan syirik besar, disuruh bersyahadat kembali, masuk Islam kembali. Adapun kalau dia meninggal dunia sebelum bertobat, ya kalau betul-betul dia melakukan perbuatan syirik besar, maka ancamannya seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik, dan amal-amal yang diperbuatnya gugur, ya, tidak bermanfaat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi kita nukilkan. Nah, barakallahu fikum. Wa fik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Mbak Ulla. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Iya. Kemarin seorang suami memutuskan untuk poligami. Kemudian ini berbahuan, dia tanya dapat sama malamnya, Ustaz. Anggaplah ini yang jauh satu 6 bulan satu pekan, yang dekat ini tetap satu pekan saya bisa dikunjungi. Dalam 6 bulan ini sudah kali jadi waktu ini tetap satu pekan, boleh seperti itu. Untuk waktu berkunjung ke istri-istri yang di, ini ya Bu ya. Maksudnya ya, pengaturan waktu. Dikunjungi untuk maksudnya 6 bulan satu kali, tapi waktu ini saya sepekan. Dalam 6 bulan ini cuma yang dekat ini dikunjungi 3 kali dalam 6 bulan, tapi waktunya juga tetap satu pekan Ustaz malamnya itu. Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Allahumma Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Salam. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi tentang masalah poligami ya. Yang sudah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan poligami itu syaratnya harus bisa berlaku adil sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak khawatir, kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu saja atau cukup dengan budak yang kamu miliki. Adil di sini maksudnya adalah adil dalam masalah pemberian nafkah, pembagian waktu bermalam, ya nafkah termasuk semua ya, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian dia bisa bersikap adil dalam hukumnya ya, dalam menentukan termasuk hal-hal yang bersifat pembagian tadi. Harus dia bisa bersikap adil di antara istri-istrinya. Sekarang kondisi yang diceritakan, saya tidak mengetahui, tadi disebutkan dalam waktu 6 bulan dia mengunjungi istri yang satu cuma sepekan saja. Yang berikutnya lagi dikunjungi 3 kali tapi juga waktunya sama sepekan, itu yang saya pahami tadi. Pertama kita bertanya, kenapa dia sampai sangat jarang mengunjungi istrinya? Apakah 6 bulan ini dia kerja di tempat yang jauh? Ya, seandainya dia kerja di tempat yang jauh, harusnya dia bisa membawa istrinya, nanti bergantian saja dia bawa. Kalau cuma satu yang diizinkan, maka dia bisa membawanya bergantian, agar dia tetap bisa bersama istrinya. Karena kasihan juga kalau sampai pisah selama 6 bulan, Masya Allah. Ya, kalau dia bisa usahakan untuk bisa membawa istrinya, kedua-duanya lebih bagus lagi. Kalau tidak satu-satu di bergantian, maka ini lebih bisa menjaga kedua-duanya, lebih baik daripada sama sekali tidak ada yang bersama dirinya. Karena pernikahan itu kan disyariatkan tujuannya litaskunu ilaiha, agar kamu bisa merasa tentram, tenang ketika dekat dengannya, dengan istrimu atau istri dekat dengan suaminya. Kalau yang ditanyakan tadi kondisinya, setiap 6 bulan dia hanya bisa mengunjungi istri yang satu selama sepekan, istri yang kedua lagi juga sepekan cuma dibagi menjadi 3 kali. Kita katakan ini 6 bulan cuma sepekan, Masya Allah ini lama sekali, waktu yang sangat lama. Menjadikan dia jauh dari istrinya. Berarti yang istri pertama setahun baru bisa. Kalau betul tadi yang saya pahami, ini dalam 6 bulan ini dia cuma hanya bisa kunjungi yang satu, 6 bulan yang lagi yang tadi, bagaimana dia bisa akan hidup seperti ini caranya? Setahun sekali dia mau mengunjungi istrinya hanya dengan waktu yang seperti itu. Ini dia akan mendzalimi istri-istrinya. Ya. Maka yang terbaik adalah kalaupun tadi dikatakan sama-sama harinya 6 hari, tetap saja dari segi jauhnya berpisah dan lamanya berpisah ini tidak pantas. Ini tidak pantas. Kalau terpaksa memang kondisinya seperti itu cuma 6 hari adanya, dia harus bagi untuk dua-dua istrinya. Nanti 6 bulan berikutnya dia bagi lagi untuk kedua-duanya. Ini keadaan yang sangat-sangat susah untuk bisa dibayangkan. Kenapa sampai suaminya selama itu berpisah dengan istrinya, kemudian ketika ketemu istrinya hanya bisa 6 hari. Harusnya dia berusaha untuk bisa membawa istrinya agar dekat hidup dengan dirinya semaksimal mungkin yang bisa dilakukannya. Nah, barakallahu fikum. Wafiq barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya pertanyaan dari Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir sebagai penutup di pertemuan kita ini Ustaz. Kami mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan masih menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan tadabur Al-Qur'an, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang ini merupakan bekal utama kita dalam menempuh jalan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik yang menjadi sebab yang menguatkan dan senantiasa meningkatkan keimanan kita, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saya cukupkan